Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI yang berbahagia, selamat bertemu kembali dalam kajian Tafsir Sya'rawi. Seperti biasa, pada hari ini kita akan mencoba untuk membedah ayat 173 surat Al-Baqarah juz kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Faman ittarra ghaira baghin wala 'adim fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat 172 yang di dalam penjelasan sebelumnya jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat orang-orang mukmin untuk memakan makanan yang halal lagi taib. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh orang-orang mukmin. Mungkin kita bertanya, kenapa Allah mengharamkan sesuatu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, tapi kenapa ada hal-hal yang diharamkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau untuk dikonsumsi? Ya, jawabannya adalah sama seperti di dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Di dalam kehidupan rumah tangga seorang ayah pasti memberikan batasan-batasan dan aturan-aturan mana yang boleh dilakukan oleh anaknya dan mana yang tidak. Tidak semuanya yang dilakukan oleh si anak itu diperbolehkan. Ada aturan-aturan main segala sesuatu. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta alam semesta ini telah memberikan aturan-aturan tentang mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Dengan tujuannya adalah agar manusia terjaga kemaslahatannya, agar manusia itu terselamatkan di dalam kehidupannya. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ada mengharamkan beberapa makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi? Ya. Jawabannya adalah bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makanan-makanan ini, akan tetapi tentu tidak semua makanan ini diperuntukkan bagi manusia atau boleh untuk dimakan oleh manusia semuanya. Mungkin kita tidak boleh memakannya, jenis manusia tidak boleh memakannya, akan tetapi menjadi konsumsi bagi makhluk-makhluk lain untuk dimakan. Jadi tidak semua yang diciptakan di atas dunia ini boleh dimakan oleh manusia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya itu dengan tujuan lain untuk dikonsumsi oleh makhluk-makhluk lain. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat 173 ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat terdahulu Allah menjelaskan bahwa seorang mukmin diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, maka tanpa harus mengetahui kenapa dia harus memakan makanan yang baik gitu, seorang mukmin dituntut untuk mengimaninya dengan sepenuh hati tanpa harus terlebih dahulu mempertanyakan kenapa dan mengapa. Nah, demikian juga di dalam ayat 173 ini, ketika Allah mengharamkan segala sesuatunya, hal-hal makanan-makanan maksud saya di sini, maka itu tujuannya adalah bagi seorang mukmin juga diperintahkan untuk mengikutinya, untuk menjauhi makanan-makanan ini tanpa harus terlebih dahulu mempertanyakan kenapa makanan-makanan ini dilarang untuk dikonsumsi. Adapun hikmah dan tujuan bagi seseorang untuk memperdalam dan meneliti kenapa makanan-makanan ini tidak layak dikonsumsi, ini tujuan utamanya adalah, hikmahnya adalah untuk memperkuat dan mempertebal keimanannya bahwa apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk terbaik bagi dirinya. Nah, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah sifat penghalalan dan pengharaman yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum segala sesuatunya kita pertanyakan, maka sebagai seorang mukmin kita diperintahkan untuk mengimaninya dengan sepenuh hati. Adapun pengetahuan-pengetahuan tentang sesuatu itu mengapa dilarang, itu sebenarnya merupakan tujuannya adalah untuk mempertebal dan memperkuat keimanan kita. Baiklah, mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan buka dialog untuk memperdalam penjelasan atau hal-hal yang penting yang bisa diambil dari ayat 173 ini. Ya, Ustaz, perdana masih kita membincangkan pada ayat 172 ini berkaitan dengan makanan yang halal dan yang haram. Nah, di dalam ayat ini banyak kita menjumpai bentuk-bentuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang-binatang yang dipotong atau disembelih tanpa dengan menyebutkan asma'ullah atau takbir. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin yang selalu dimunculkan di tengah-tengah masyarakat adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan anjing dalam ayat ini atau di dalam Al-Qur'an secara umum? Gitu. Sehingga memunculkan keraguan-raguan, memunculkan kadang-kadang pertanyaan yang sampai kepada tingkat perdebatan, apakah memang anjing itu haram sebagaimana haramnya babi, begitu kan? Kita ketahui bahwa dalam ayat ini dan dalam ayat-ayat yang lain tidak dimunculkan begitu, Ustaz. Kayak mana tanggapan Ustaz? Iya, mengenai keharaman anjing sehingga umat Islam tidak boleh memakannya, ini sebenarnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, akan tetapi dijelaskan di dalam sabda hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lupa bagaimana bunyi hadis itu, akan tetapi memang di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyamakan antara babi dengan anjing. Ya, artinya apa? Anjing di sini juga dia termasuk binatang-binatang yang diharamkan dan tidak boleh dikonsumsi. Jadi keharaman anjing tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, akan tetapi dijelaskan di dalam hadis. Bahkan sebagian ulama kemudian ada sebahagian lain yang mengkiaskan antara anjing dengan babi, akan tetapi memang secara yang paling kuat adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan untuk memakan daging anjing di sini. Ya. Dan iya Ustaz, ya, mungkin saya ingin menambahkan juga pertanyaan yang lain. Ini yang saya munculkan dalam pertanyaan-pertanyaan ini adalah sesuatu yang sering kita mendengar di masyarakat. Yang lain misalnya begini Ustaz, dia sakit. Ada orang sakit dan sakitnya itu terkadang harus mengkonsumsi binatang-binatang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya kalilawar begitu, atau harus memakan binatang yang berbisa seperti ular begitu. Jadi ini bagaimana tanggapan kalau kita melihat dari ayat ini, apakah ini termasuk yang famanitturra ghairu baghin ini, Ustaz, atau dalam konteks apa sebenarnya kita memahamkan kondisi seperti ini? Ya, kalau berbicara tentang hukum, maka untuk mengatakan seseorang berada dalam posisi mutar posisi terdesak, tidak mempunyai alternatif lain, itu sebenarnya mempunyai sisi pandang yang banyak. Tapi sebenarnya untuk masalah pengobatan dengan mempergunakan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dilihat dulu bagaimana kondisi seseorang. Seandainya dia masih punya alternatif lain untuk tidak memakan makanan yang diharamkan tersebut, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang mutar. Ya, akan tetapi selagi masih ada makanan lain atau obat-obatan lain yang bisa dipergunakan untuk pengobatan atau untuk layak dikonsumsi, maka dalam hal ini barang-barang yang diharamkan tersebut, makanan yang diharamkan tersebut tidak boleh untuk kita konsumsi. Karena perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya efek-efek samping yang buruk. Ya, punya bisa membawa virus-virus yang membahayakan bagi kesehatan tubuh. Salah satu contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, mengharamkan minuman keras. Nah, minuman keras ini seperti dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an punya manfaat, akan tetapi mudaratnya lebih banyak. Iya. Nah, oleh karena itu ada orang yang mengatakan, misalnya ada yang mengatakan bahwasanya minuman keras itu dapat mengobati beberapa penyakit. Bisa jadi seperti itu, akan tetapi ketahuilah bahwasanya dengan beberapa penyakit yang diobati, maka sesungguhnya dia sudah menimbulkan penyakit yang lebih banyak lagi. Iya. Nah, demikian juga dengan makanan-makanan lain yang diharamkan oleh Allah atau obat-obatan lain yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bisa mengobati penyakit satu penyakit, akan tetapi mungkin lebih banyak lagi penyakit yang bisa ditimbulkan dengan mengkonsumsi obat-obatan atau makanan-makanan dilarang tersebut. Iya, kalau saya melihat ayat 172 ini dengan ayat 171, saya melihat bahwa ada keterkaitan yang sangat penting untuk direnungi oleh pendengar dan kita semua yang berada di radio ini, bahwa sebenarnya hidup ini bukan untuk makan. Jangan sampai tujuan kita dalam hidup ini untuk makan. Bahkan ada orang, apa yang harus kita makan pada hari ini, udah sampai setaraf itu. Tetapi kita makan agar bertahan hidup. Jadi jangan sampai karena sudah tidak ada lagi yang mau dimakan, mengganti selera. Kita menemukan itu di sebuah siaran televisi itu, sekarang itu tikus yang sudah dimakannya, kan itu kan menarik itu. Artinya ganti gaya lah. Selama ini makan daging udah bosan, dengan ayam udah bosan, bagaimana kalau kita makan tikus, makan kucing? Nah, itu suatu hal yang salah, karena hidup ini bukan untuk makan. Nah, jangan sampai prinsip ini kita pegang, karena ini akan berdampak pada ayat 170. Kita sama dengan binatang yang disebutkan Allah pada ayat 170 itu tadi. Jadi apa tujuan hidup ini kalau bukan untuk makan? Tapi makan akan bertahan hidup. Hidup ini untuk bersyukur dan beribadah. Sebagaimana ayat 171 tadi disebutkan, waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur dan beribadah, itulah hakikat dari kenapa kita harus makan. Jadi dalam kehidupan ini kita sering menemukan bukan apa yang kita miliki. Saya memiliki kulkas yang penuh dengan makanan, itu bukanlah kemuliaan. Bahkan kulkas yang penuh dengan makanan itu merupakan kehinaan. Karena sebenarnya hidup ini apa yang dapat kita beri kepada tetangga kita. Maka disebutkan Allah dalam surat Al-Fajr itu tadi, kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala tu'amil miskin. Kamu mulia, kamu hina, bukan karena kamu memiliki, tetapi kamu mulia, kamu hina, tergantung bagaimana sikapmu terhadap anak yatim. Bila kamu menghormati anak yatim, tukrimunal yatim, kamu mulia, walaupun kamu tidak memiliki harta. Kamu banyak harta, tidak menganjur orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin, kamu terhina. Inilah yang penting dari hidup kita, bukan untuk makan, tapi hidup kita untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, menarik sekali memang Ustaz Zainal. Memang poin yang penting ini patut kita sadari semua bahwasanya makan itu bukanlah merupakan tujuan utama dari kehidupan. Akan tetapi makan hanyalah sekedar untuk dapat membuat kita tetap kuat untuk dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tertimpa kepada umat ini, adalah salah satunya adalah perut besar. Ya, kibarul batni, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Kalau sudah perut besar itu berarti orangnya congok makan, sehingga akhirnya menimbulkan kemalasan dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Ya, bahkan banyak sekali dalam penjelasan-penjelasan para ulama tentang bagaimana cara kita untuk menghindari kekenyangan agar jangan sampai melalaikan kita dari melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Mungkin sebagai penutup, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut kita renungkan untuk kebaikan bagi kita semua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nahnu qaumun la naqul qabla hatta naju wala wa iza akalna la nashba. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali setelah kami lapar, dan kami akan berhenti sebelum kami kekenyangan. Artinya apa? Ini adalah merupakan pesan kepada kita semua untuk menjaga diri kita agar tetap sehat dan agar tetap bisa melaksanakan amal ibadah kita, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang negatif dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Baiklah para pendengar yang berbahagia, inilah penutup kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lain kali dengan kajian-kajian ayat-ayat selanjutnya. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya tim Sapir Al-Azhar, Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah serta Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian para pendengar sekalian. Sampai di sini kami akhiri kajian pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.